Di sini ada pertanyaan barakallahu fikum sebelum saya tutup. Ikhwan di daerah ana rata-rata sholat berjamaah di masjid-masjid, di mana masjid tersebut masih ada kekurangannya dalam memenuhi protokol kesehatan dari pemerintah. Kurangnya alat cek suhu, ada yang tidak menggunakan sajadah, ada yang tidak menggunakan masker, ada juga yang aneh sop kiri rapat tanpa jarak, dan sop kanan sesuai dengan protokol dengan sop yang berjarak. Apakah kita boleh bisa sholat di masjid tersebut dengan dalih ingin amar ma'ruf nahi munkar? Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pertama kali, tentu kita bersyukur setelah bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas upaya pemerintah kita untuk membantu rakyatnya menanggulangi beban besar yang Allah turunkan, sedang Allah turunkan dari ujian virus corona. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Apa yang disebutkan oleh pemerintah dan dianjurkan olehnya, menggunakan masker, selalu rajin mencuci tangan, berjaga jarak, baik di dalam sholat, itu adalah upaya-upaya yang wajib barakallahu fikum kita lakukan. Karena termasuk dari taat kita kepada ulatul umur, dan itu tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jikalau ikhwanuna tidak menemukan masjid kecuali seperti itu, ya insyaallah engkau sholat padanya, ya tidak mengapa barakallahu fikum. Apalagi kalau punya niatan untuk mengingatkan masyarakat akan wejangan-wejangan perintah dari pemerintah kita, harapan dari pemerintah kita barakallahu fikum, tentu itu adalah sangat-sangat mulia rahimani wa rahimakumullah. Tapi kalau kita menemukan masjid yang lebih baik dari itu, ya digambarkan maka menujunya lebih utama dan lebih afdal. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana jika seorang istri sudah memiliki suami? Di waktu bersamaan suami ingin dilayani dan orang tua ingin dibantu pekerjaannya dengan catatan berada di rumah mertua. Bagaimana seharusnya sikap istri? Jazakumullahu khair. Jadi barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan masing-masing hak. Kedua orang tua punya hak. Suami punya hak. Istri juga punya hak. Secara umum, setelah hak Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hak yang paling besar adalah hak kedua orang tua. Allah Azza wa Jalla mengatakan wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Rahimani wa rahimakumullah. Di sana ada hal yang harus kita ketahui. Di saat berbicara tentang hak suami dan istri, Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, "Lau kuntu amiran ahadan li ayyasjuda li ahadin, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau saya boleh memerintahkan seseorang sujud kepada suaminya, niscaya aku perintahkan seorang wanita untuk sujud di hadapan suaminya. Ini artinya bahwa hak suami itu sangat-sangat besar pada pundak seorang istri, yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berucap seperti itu terkait dengan hak kedua orang tua. Maka jikalau seorang istri berhadapan dengan sebuah problem, ada permintaan dari suami untuk dilayani hak-haknya, di situ juga ada barakallahu fikum orang tua yang meminta bantuan darinya. Disinilah tentunya kedua belah pihak untuk saling mengerti. Barakallahu fikum. Seorang suami yang soleh tentu tetap akan menopang dan mendukung istrinya untuk menjadi wanita yang solehah dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Barakallahu fikum. Dia bantu, rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Seorang suami tersebut membantu istrinya untuk mewujudkan birrul walidain pada istrinya, pada kedua orang tuanya. Rahimani wa rahimakumullah. Ya, seorang suami harus membantu. Seorang istri insyaallah tahu tentang besarnya hak seorang suami. Tapi di saat kemudian dia dalam kondisi terhimpit seperti itu, maka seorang suami harus mengetahui dan menyadari, membantu istrinya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Tapi jikalau ternyata kebutuhan itu tidak bisa kecuali bertabrakan, disinilah letaknya seorang istri harus menjadi wanita yang arifah, yang mengetahui sikap. Dia tidak akan barakallahu fikum ya meninggalkan permintaan kedua orang tuanya sehingga berakibat buruk baginya. Namun dia bagaimana caranya berbuat? Ima kemudian ya membicarakannya kepada kedua orang tua bahwa ini hajat yang sangat mendesak dari suami yang harus insya Allah nanti. Jadi dengan kata-kata dan bahasa-bahasa yang sangat indah sehingga tidak menyinggung barakallahu fikum, terbentuk ukhuwah, terbentuk persaudaraan dan tetap menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Kalau ternyata bertabrakan dan tidak mungkin kita bisa mengelak bertabrakan antara dua kepentingan, maka sebagai seorang istri telah disebutkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, "Lau kuntu amiran ahadan li ayyasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Jikalau aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, niscaya aku akan perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahu ta'ala alam bissawab. Afwan Ustaz, izin bertanya, apakah dibolehkan mengambil anak angkat lalu kita asuh di rumah kita sendiri? Apakah jika hendak mengajak keluar anak tersebut pergi bermain atau semisalnya harus minta izin orang tua aslinya? Apa hukumnya mengatakan bahwa dia adalah anak-anak? Anak-anak ketika ada yang bertanya, karena anak malu kalau menjawab dia bukan anak-anak. Dan apakah dibolehkan di dalam surat kakak memasukkannya bagian dari anak keluarga anak demi memudahkan kepengurusan surat-surat anak tersebut? Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya mungkin bisa bertanya kepada ustadz yang lebih mengetahui, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pertanyaan yang berikutnya, afwan Ustaz, mohon nasihat untuk seorang yang meremehkan dosa. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala manusia yang banyak dan akan sering terjatuh di dalam dosa dan kemaksiatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan barakallahu fikum. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam itu akan banyak melakukan kesalahan. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan bahwa anak Adam itu akan banyak melakukan kesalahan-kesalahan. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam memberikan sanjungan dan pujian. Wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang banyak melakukan dosa kesalahan adalah yang banyak bertaubat kepada Allah. Nabi kita alaihi salatu wassalam memberitahukan kepada kita akan sebuah jati diri anak Adam akan sering terjatuh di dalam dosa. Dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan orang yang terbaik ketika melakukan dosa itu adalah orang yang terbanyak untuk kembali bertaubat kepada Allah. Sungguh kita telah menyinggung di dalam pembahasan di depan. Jika taubat-taubat itu merupakan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada kaitannya dengan Anda orang soleh, Anda orang tekun, Anda orang rajin melaksanakan kewajiban, bahkan membangun amal-amal sunnah, Anda dekat dengan ulama, Anda orang hebat, Anda penghafal Al-Quran, tidak ada itu semua. Barakallahu fikum. Ya, kita akan banyak terjatuh di dalam noda-noda dosa. Maka orang yang terbaik di dalam berdosa adalah orang yang banyak bertaubat kepada Allah. Meremehkan dosa adalah kejahatan besar. Kenapa? Kenapa ma'asyiral muslimin? Karena yang engkau remehkan itu adalah yang engkau maksiati, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Engkau melakukan dosa kecil, dosa besar, atau kita melakukan dosa kecil, maka yang kita maksiati adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di saat kita meremehkan sebuah dosa, artinya kita meremehkan orang yang kita berdosa di hadapannya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, jangan ada pada diri kita sikap mengentengkan dan meremehkan dosa. Sekecil apapun, kita harus segera bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Langkah-langkah bertaubat itu terlalu banyak disebutkan barakallahu fikum oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Menjadikan amal-amal soleh dan kebajikan itu menjadi penghapus dosa banyak hal sesungguhnya. Maka di saat kita terjatuh dalam peremehan dosa, maka artinya kita meremehkan yang kita maksiati, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggalkan perbuatan ini. Pegang erat-erat hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Kullu bani Adam khatta. Setiap anak Adam itu akan banyak melakukan kesalahan. Bagaimanapun levelnya dalam kebaikan, hebat dan pinternya dalam segala hal, hafid Al-Quran, banyak hadis-hadis yang dihafalnya, dia adalah anak keturunan Adam, akan banyak kesalahan dan kekeliruan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yang terbaik orang yang melakukan kesalahan, yang terbanyak bertaubat kepada Allah. Semoga Allah azza wa jalla terus menurunkan taufiknya kepada kita untuk cepat dan segera membuka taubat atau bertaubat kepada Allah bisa terjatuh di dalam dosa Lalu dan semoga Allah Azza wa Jalla tidak membiarkan dan menyerahkan urusan diri kita ini kepada diri kita sendiri. Allahumma amin, Allahumma amin. Saya mohon maaf atas segala khilaf dan kekurangan. Barakallahu fikum. Mohon maaf sekali lagi atas khilaf dan kekurangan. Semoga kesempatan ini dan majlis ta'lim ini diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin, Allahumma amin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah. Subhanakallahu wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.